Kisah Rasui-Rasui, Pasai Sa. Lam kitab yang pun, kaluhlun petrang ban mandum yang gepubut dan geperno le isa, wateyoh pun tat gepubut but gopnyan. Sampo ba uro gopnyan tebuut lam syurga. Sigolom gopnyan geik lam syurga, dengan kuasa roh Allah, gopnyan geberi petunjuk-petunjuk bak rasui-rasui gopnyan yang terpilih. Oh kaluh gopnyan mate, Trepjih naput puluh uro, gopnyan kaim tat getunyok ngon cara yang nyata tat ubak murid-murid gopnyan bahwa gopnyan bit-bit udib. Awaknyan jikalon gopnyan, dan gopnyan gemetutu ngon awaknyan kehai pakriban Allah gemat perintah sebagai raja. Dan bakwate gopnyan mesapat ngon awaknyan, gopnyan laju geberi perintah yang lagenyo bak awaknyan. Bek gatajak ni bak Yerusalem. Preh di sinan sampo bapak geberi pun yang kage pejanji. Nakeh yang kale ulun beri ke gata yoh masa ile. Sabab Yahya gesemano ngon i. Temana padub uro tu gata gesemano ngon roh Allah. Wate rasi-rasi nyan mesapat mesajan-sajan ngon isa. Awak nyan jitanyong bak gop nyan. Puke jinonyo. Tuhan kena nepodong lom kerajun bangsa Israel. Gejawab le isa. Bapak ulun kedro yang petente uro dan wateji. Nyan hana perle gata tepu, sabab nyan nake hak bapak. Tema gata meteme kuasa, menyeroh Allah kateka ubak gata. Dan gata jid ke saksi-saksi ke ulun di Yerusalem, ban saboh Yudea, di Samaria, dan sampo u ujung bumi. Oh kalih gepegah menan le isa, gop nyan laju tebuut lam syurga, di ke mata awak nyan kedro. Dan awan jitup gopnyan nibak pandangan rasui-rasuinyan. Tengoh awaknyan mantong jikalon ulanget, wate isa tebuut, hana jisangka-sangka dua dron yang jingui pakaian putih, katedong bak bineh awaknyan. Hei, orang-orang Galilea. Kun awaknyan. Pakon gata dong mantong disinan, sira gata tangah ulanget, isanyang gata kalon tebut, lam suruga dikegatanyan. Temaga gisalom, ngoncara lagi nyan cittema. Oleh nyan, rasu-rasu nyan laju ji gisa u Yerusalem nibak Bukit Zaitun. Bukit nyan tempat jih na kira-kira si kilometer nibak Yerusalem. Di Yerusalem, awak nyan laju ji jak u rumah tempat awak nyan menumpang. Laju ji atuh kama yang na di bagian atuh. Rasu-rasu nyan nakuh Petrus dan Yahya, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon Patriot, dan Yudas bin Yakobus. Ban mandumnyan sabe ngon si ate musapat ke medoa. Awaknyan medoa musajan-sajan ngon ureng-ureng inong, nacit Mariam ma Isa, dan musajan ngon sedara-sedara Isa. Bak siuro, wate awaknyan tengoh megumpui, na kira-kira 120 dro yang teka kenan. Petrus laju jidong ke jipegah haba. Laju jipegah lagenyo. Sedara-sedara, punyang tetule dalam Alkitab, yang kebit terjadi. Yo masa ilai melalui Nabi Daud, roh Allah kalah gepegah ke hai Yudas, pemimpin ureng-ureng yang drop Isa. Yudas nake si dro lam kawan getanyo, dan jih nyanpe kata pilih ke jime kereja mesajan-sajan ngontanyo. Yudas nyan, kamu teme tanoh jerat jih sebago upah jime kianat, nyang jihut nyan. Jih nyan rut dan mati, ngemprut jih teprah sampo atau jih mubure ulua ban mandum. Ban mandum ureng yang na jitinggai di Yerusalem, jitupu ke hai nyan. Nyan keh sabab jih, lambas awak nyan bohnan tanoh nyan akel dama. Nyang makna jih, tanoh darah. Sabab lam kitab Zabur na tetule lagenyo, bah ke tempat tinggai ji, jut ke sungu, bek na mesi dropi tinggai dalamnya. Nalom tetule lagenyo, bah ke kedudukan ji, dicok le ureng lain. Sabab nyan, Harun nanyang setot, mesajan ngontanyo, jut ke saksi, bahwa Tuhan Isa ka udet lom, temani bak mate. Ureng nyan meseti, si dro lam kawan ureng-ureng, yang sabe na mesajan, ngon tanyo wate, tanyo sabe ta setut Tuhan Isa humantong yang gejak. Yo po Nabi Yahya pemano, sampo wate Isa tebet lam suruga lam kawan getanyo. Temale ureng-ureng yang na teka di sinan laju ji saran dua dro. Awaknya na ke Yusuf yang tehoi cit ngonan Barsabas. Dan urengnya na cit tehoi ngonan Justus dan Matias. Laju awaknya mendoa, meno doa awaknya. Tuhan, dreno netepu, pu yang na lam ate mandu manusia. Yudas karut nibak jabatan ji, sebagai rasui dan kamate. Tema netunyo ke bak kamu. So nibak bandua dronyo yang Tuhan pilih. Ketabri tugasnya ke genanto Yudas. Olehnya mandua dronan nyan ji undi. Dan undiannya laju rod atuh Matias. Temajihnya laju ji angkat jut ke rasui. Kemesajan-sajan ngon ban siblah dro rasui yang lain.